Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio sudah hadir asatiz kubar kita, ada Ustaz Dr. Zainal Arifin MA yang nanti kita harapkan untuk memberikan banyak masukan serta masukan-masukan yang lebih memperdalam tentang keterangan ayat kita pada hari ini nantinya. Kita sudah sampai ke ayat 41 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-41 dari surat At-Taubah ini kembali Allah Subhanahu wa taala menginformasikan satu perintah darinya untuk berjihad. Lagi-lagi pembicaraan tentang jihad. Di beberapa ayat sebelumnya kita sudah menceritakan banyak tentang jihad. Satu pertanyaan terbesar yang bisa kita tanyakan adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai banyak ayatnya selalu memerintahkan kita untuk berjihad, ya. Bahkan di dalam keterangan ayat 41 ini Allah mengatakan berjihadlah, ya, merupakan satu perintah yang begitu sangat kuat, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat harus dilakukan. Berjihad dengan tidak tanggung-tanggung, dengan dirimu, dengan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, pertanyaannya adalah kenapa Allah begitu getol, begitu sangat menyuruh kita untuk berjihad? Ini jawabannya yang sangat menarik digambarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam redaksi Wajahidu bi amwalikum. Itu untuk menunjukkan bahwa, ya, ini kata kerjanya fa'ala yufa'ilu. Adanya ya fa'ilan, mufa'alatan. Ada sikap yang sama yang dilakukan oleh pihak lainnya, ya, artinya musyarakah, ya, ada musyarakah. Ketika Allah mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, lakukan yang terbaik, lakukan semaksimal mungkin, itu artinya adalah ada pihak lain yang juga melakukan tindakan yang sama. Maksudnya adalah ketika umat Islam diperintahkan untuk melakukan jihad dengan sebaik-baiknya, itu artinya ada orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak senang kepada Islam, yang sebenarnya selama ini sudah melakukan tindakan terbaik mereka dan usaha keras mereka untuk memerangi umat Islam. Makanya kenapa jihad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang lain berusaha untuk menjatuhkan umat Islam. Disinilah rahasia yang terbesar yang harus kita pahami dengan baik, bahwa ketika Allah di dalam banyak ayat mengatakan jihad, jihad, dan jihad, itu sebenarnya adalah karena adanya pihak-pihak lain yang berusaha dengan sekeras mungkin menjatuhkan umat Islam. Oleh karena itu, pertahankan kehidupan dan kebaikan dengan jihad. Jihad yang tidak hanya dimaknakan dengan perang, tapi memberikan usaha maksimal. Segala potensi diri yang kita miliki, segala kemampuan yang kita miliki untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara keseluruhannya di dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah ada Ustaz Zainal yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, jadi benar sekali kata Ustaz Perdana, jahada artinya ada fa'ala, qatala, jadi bukan waqatilu, bukan waqtulu, ya. Jadi bukan membunuh, tapi perangi. Karena usaha untuk memerangi itu tidak harus sampai membunuh. Dan qatala musyarakah tadi, jahada, berarti memang dua belah pihak dalam hal ini sama-sama berusaha untuk berperang dan berusaha semaksimal mungkin. Maka dalam menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, di dalam berjihad ini sering selalu dibarengi dengan wasbiru, wasobiru, warobitu. Ketika musuh bersabar, kita harus bersabar, wasbiru. Tetapi ketika mereka bersabar, kita dan kita juga bersabar, Allah meminta kita ekstra sabar, wasabiru. Jadi bukan sekedar sabar-sabar begitu saja, ekstra sabar. Warabitu. Ketika kita bersabar dan dia juga bersabar ekstra, maka kita tidak ada jalan lain kecuali warabitu, ikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah. Itu adalah merupakan ungkapan dari warabitu. Maka di sini memang gambaran jihad itu adalah berusaha keras dan sabar maksimal, maksimal terus berusaha, maksimal juga sabarnya, sampai terakhir sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tawakal, warabitu tadi. Dan di sini bukan sekedar, maka di sini menyatakan bahwa Al-Qur'an, atau menurut ada aliran yang mengatakan bahwa aliran Islam ini mengatakan kepasrahan membuat Islam malas-malasan. Saya rasa tidak. Di sini sangat jelas bahwa jihad itu kalaulah malas-malasan, bagaimana dia menghasilkan harta? Maka di sini sebutkan bi amwalikum, berarti apa? Umat Islam itu berusaha dan akhirnya memiliki harta dan menjadi orang yang kaya, dan kaya hartanya itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja hartanya, tetapi juga nyawanya pun dia perjuangkan. Jadi hidup ini tidak takut mati, karena kalau takut mati ngapain kita hidup di dunia ini? Karena setiap yang hidup pasti mati. Untuk itu orang Jawa selalu mengatakan bondo bahu pikir lek perlu saknyawane pisan katanya. Tenaga kalau perlu, pikiran bondo bahu, tenaga bahu pikiran, kalau misalnya perlu juga nyawa pun kita korbankan. Inilah semangat berjihad yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan tanah air dan dalam meningkatkan mutu pendidikan, walaupun terutama pesantren, walaupun terkadang pemerintah Indonesia pada zaman dahulu bersifat sebelah mata melihat pesantren dan tidak diperhatikan, tetapi tetap pesantren tetap eksis dan merupakan pendidikan asas dan dasar dari Indonesia ini. Maka kita berharap dalam jangka pendidikan 20% ini, pesantren lebih perlu diperhatikan, karena memang sangat, terkadang sangat tidak sejahtera dan terkadang sangat tidak sehat. Muridnya, gurunya kurang sejahtera, pelayanannya sangat miskin, kesehatannya sangat minim. Maka di sini kita bantulah, karena mereka sudah bekerja semaksimal mungkin. Jahidunya sudah bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Tapi keyakinan para pendiri pesantren, rakyat Indonesia, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu mereka pegang teguh. Ketika dia berpegang, berjuang dengan harta dan tenaga, bahkan nyawa di jalan Allah, di dunia pendidikan dan memerdekakan Indonesia, maka kita menemukan kebaikan-kebaikan yang muncul dari dunia pesantren dan dari orang-orang yang ikhlas di tanah air ini. Saya rasa mereka itulah sebenarnya pejuang bangsa, walaupun tidak menjadi presiden. Iya, betul sekali Ustaz Jenal. Satu hal yang bisa saya tangkap tadi dari keterangan Ustaz Jenal adalah bahwa ketika mereka berusaha dengan semaksimal mungkin, mereka berhasil mencapai kualitas kehidupan yang terbaik. Negara ini dibela oleh para pejuang-pejuang dari pesantren, karena mereka melakukan pengorbanan yang tidak sedikit. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam ayat ini hal yang sama digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam jihad itu harus maksimal, ya. Di dalam jihad itu harus maksimal, mengerahkan segala potensi yang dimiliki, mengerahkan segala apa yang dimiliki untuk jihad itu sendiri. Nah, ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa salah satu fenomena atau kebiasaan umat Islam pada saat ini adalah merasa cukup dengan apa yang sudah dia lakukan. Iya. Salat 5 waktu dia merasa sudah cukup sekali, udah pasti masuk surga itu. Iya. Ya. Jarang sekali cara berpikirnya itu cara berpikir yang lebih besar, bagaimana usaha untuk memaksimalkan apa yang amal salehnya itu. Tidak hanya dengan salat 5 waktu, dia tambahkan dengan salat rawatib, tambah lagi dengan salat-salat sunat yang terbaik, ada tahajud, ada duha dan sebagainya. Inilah yang membuat kenapa umat Islam pada saat sekarang ini masih berada dalam tataran berjalan di tempat, ya. Baik hidupnya, tapi belum menjadikan hidupnya menjadi yang terbaik, ya. Cara berpikirnya, ya sudah, belajar saja, misalnya baca buku 5 menit. Tidak dia pikirkan bahwa ada bangsa lain, ya, di Eropa yang kita bisa jadikan sebagai contoh. Ternyata ada orang-orang yang mampu membaca dalam satu hari itu berjam-jam, sehingga akhirnya kehidupan masyarakat Eropa itu bisa menjadi kehidupan yang mereka banggakan, ya, ya, teknologi, kesehatan dan sebagainya. Malaysia coba perhatikan tingkat teknologi dan peradabannya cukup tinggi. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita, hidup ini jangan biasa-biasa saja, ya, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan, tapi lakukan segala sesuatu itu dengan maksimal, ya, dengan pengerahan segala potensi yang kita miliki, ya. Seorang anak hendaklah diajarkan oleh orang tuanya bagaimana mampu melakukan hal-hal yang lebih daripada orang lain, ya. Kalau kawanmu belajar 5 menit, kamu harus belajar 10 menit. Kalau dia belajar 1 jam, kamu harus bisa belajar 2 jam atau 5 jam. Karena dengan itu adalah kualitas kehidupan kamu akan menjadi yang terbaik. Intinya adalah bahwa masyarakat Indonesia, umat Islam secara khusus, akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya jauh lebih tinggi pada saat dia mampu memaksimalkan usaha yang dia lakukan, yang belum dia lakukan selama ini. Ya, jadi benar sekali kata Ustaz Perdana, kita terkadang masih merasa cukup dengan apa yang ada. Ya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan in kuntum ta'lamun. Bila kamu mengetahui, artinya apa? Ada orientasi jauh ke depan, bukan orientasi yang 1 meter atau 1 hektar atau ruang sempit di kampung kita, di kota madya kita. Ya. Ada orientasi lebih internasional, mengglobal dunia. Ketika kita hanya berpikir, ah, aku adalah orang yang terhebat di kampungku. Ya. Ah, ini sudah hebat untuk di tingkat kelurahanku. Saya rasa orientasi yang diminta Allah in kuntum ta'lamun tidak demikian. Nabi Muhammad diorientasikan menjadi umat dunia. Orientasinya bukan Anda adalah orang yang terhebat, terkasih di Mekah dan Madinah ini, tidak. Tapi Anda adalah orang yang terhebat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini merupakan orientasi jauh ke depan. In kuntum ta'lamun, kalaulah Anda mengetahui bahwa keberhasilan Anda hari ini, cita-cita Anda jauh ke depan akan dimulai dari usaha keras Anda hari ini. Kalaulah itu ditata, maka zalikum khairul lakum. Kebaikan bukan untuk orang lain. Anak-anak kita belajar bukan untuk orang tuanya. Yeah. Orang tua akan merasa bahagia. Tetapi yang lebih bahagia tentu anak-anak yang sukses tadi. Anak-anak yang brilian. Kita mengatakan, bagaimana kebiasaan kita di Mesir itu diasah untuk bisa duduk di kursi 4 jam tidak pindah dalam di hadapan kita buku. Dan bukan dalam kondisi tidur, bukan, iya, membaca buku. Bagaimana mahasiswa dicoba untuk 1 hari 100 halaman kalau bisa dia baca. Nah, ini adalah kenapa? Karena kita menemukan akhirnya masyarakat Mesir itu masyarakat yang lebih cerdas dibandingkan Indonesia akhirnya di bidang agama. Kemudian akhirnya kita menemukan alumni-alumni Timur Tengah masih lebih lumayan dibandingkan alumni-alumni yang ada di IAIN atau di Indonesia ini. Karena apa? Karena mereka sudah membiasakan bahwa ketika seseorang jauh berorientasi ke depan dan berusaha untuk meraih cita-citanya yang jauh ke depan itu, maka kebaikan akan diraih untuk dirinya. Zalikum khairul lakum. Kebaikan itu akan kembali kepadamu, bukan kepada orang lain. Nah, maka di sini disebutkan berusahalah semaksimal mungkin. Oke, ada satu dalam Al-Quran kita bisa menemukan bahwa sebenarnya salah satu kunci permasalahan kenapa kehidupan seseorang itu tidak mampu bergerak ke arah yang lebih baik lagi adalah karena pemikirannya yang sangat mandek, iya, berpikir yang sangat terbatas, bukan kerdil, berpikir, ya? Iya, berpikir kerdil, dangkal, berpikir ya? Dangkal. Ya? Salah satu contohnya adalah kalau misalnya badannya kalau pada saat dia belum lelah dia lebih suka tidur, ya. Ini salah satunya. Artinya ada pemikiran yang dibatasi di situ bahwa sebenarnya pemikiran seseorang itu harus dibuka seluas-luasnya. Al-Quran sudah memerintahkan kepada kita untuk mengembangkan pemikiran kita. Buka pikiran kamu, buka wawasan kamu. Qul ara'aitum, kata Allah, ya, tidakkah kamu mengetahui dan melihat dan sebagainya. Jadi ini menarik sekali, walaupun dalam kesempatan ini tidak bisa kita bahas secara lebih lanjut. Ada satu kata pepatah Inggris yang mengatakan bahwa pikiran manusia itu ibarat parasut yang tidak akan bisa not functional until it's open, sampai dia ini terbuka. Jadi pada saat pikiran seorang terbuka, maka itu akan baru dapat dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan dengan semangat jihad yang di motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.